Masak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati billah wal ummahat hafizhani wa hafizhakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi melanjutkan kajian kitab Aqidah Tauhid lil Alamati Fauzan hafizallahu taala, di mana pada kajian sebelumnya kita telah masuk di dalam pembahasan syuruh asy-syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, begitu pula kalimat atau syahadat anna Muhammadan Rasulullah, di mana dua kalimat syahadat ini sebagaimana sering kita ulangi tidak semata-mata diucapkan, dilafazkan secara lisan, namun maksud dari pelafazan dan pengikraran serta syahadat terhadap dua kalimat tadi adalah lil amal, untuk diamalkan, sehingga kalimat-kalimat ini laha quyud wa syurut wal muqtada, memiliki ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, begitu pula konsekuensi-konsekuensi yang harus kita amalkan. Wa illa, ketika kita tidak mengamalkan syarat ketentuan yang terkandung dan yang harus ada pada dua kalimat syahadat ini, maka kalimat syahadat tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Sebagaimana kalimat asy-syahadatain tidak bermanfaat kepada orang-orang munafikin. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi tetap saja mereka fid darkil asfali minan nar. Karena mereka tidak melaksanakan konsekuensi dan keharusan yang memang terkandung di dalam dua kalimat syahadat ini. Dan telah lama pembahasan pula bahasanya di antara syurutu la ilaha illallah, dan yang telah kita bahas yang pertamanya adalah al-ilmu, yakni seorang harus memahami maksud dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka pun dalam keadaan berilmu, memahami dan mengerti serta mengilmui maksud dari apa yang mereka persaksikan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan dan mengkaitkan syahadat seorang terhadap al-haq ini akan bermanfaat ketika dia mengilmui dan memahami maksudnya. Begitu pula pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas di antara syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Yakin, yang dimana keyakinan ini menafikan keraguan-raguan. Maka seorang mukmin, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh ragu terhadap maksud, makna serta konsekuensi dari kalimat ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dan sesungguhnya orang-orang mukminun mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kemudian mereka pun tidak ragu-ragu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini pula bahwasanya orang-orang mukminin mereka adalah orang yang di dalam kalbunya terkandung iman padanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian dalam keimanannya mereka tidak memiliki keraguan. Maka ini dalil dari syatul yaqin. Ini dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas dua syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan, kita sampai pada ucapan al-musannifu hafizallahu ta'ala, asyartul tharif, syarat ketiga dari syarat la ilaha illallah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya secara garis besar bahwasanya syarat la ilaha illallah ada tujuh. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala asyartul thalith, syarat ketiga yakni dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul al-munafi lirad, dia menerima makna dan kandungan kalimat tersebut. Dan sikap ini menafikan penolakan. Artinya, syarat ketiga ini dari syurutul la ilaha illallah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah hendaklah dia menerimanya dan tidak menolak serta mengkufuri kalimat ini. Dia menerima apa yang di tunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Adapun orang yang menolak kalimat ini walaupun mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terima, tidak mau beriman, tidak mau tunduk dengan kalimat ini, kal munafiqin, seperti orang-orang munafik, maka mereka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya tentang orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, apabila diserukan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau, yakni tidak mau terima, tidak mau menerima kalimat ini, mereka menolak. Wa yaqulun, dan mereka pun mengucapkan inna la tariku alihatina, apakah kita harus mengikuti atau harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Artinya mereka tidak bisa terima. Mereka paham konsekuensi dari kalimat ini, mereka harus meninggalkan praktek kesyirikan yang sudah biasa mereka lakukan, sehingga mereka tidak mau terima kalimat ini, tidak mau mengucapkan kalimat ini karena mengandung konsekuensi mereka harus meninggalkan kesyirikan. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah menerima apa yang di kandung oleh kalimat la ilaha illallah berupa wujud tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, wajibnya untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikan serta meninggalkan asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya asyartu rabi', syarat keempat dari syurut la ilaha illallah adalah al-inqiyad al-munafi lit-tarki. Yang keempat adalah sikap tunduk mengamalkan. Ya, di mana sikap ini menafikan, meninggalkan konsekuensi kalimat. Jadi artinya syarat keempat ini dipersyaratkan bahwasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus tunduk, patuh dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah falabud min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Adapun seorang yang walaupun mengucapkan la ilaha illallah tapi meninggalkan kandungan kalimat ini, tidak mau mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, tidak bertauhid kepada Allah, melakukan kesyirikan billahi subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini tidak bermanfaat apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٍ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dan barang siapa yang berserah diri niatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segala macam niatnya, taqarrubnya hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia pun berbuat kebaikan, mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh Allah subhanahu atau maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, tali yang paling kokoh, yaitu kata ulama tafsir kalimat la ilaha illallah. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapakah yang disebut orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuslim wajhahu ilallah, orang-orang yang menundukkan, menyerahkan segala macam niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, segala macam bentuk taqarrubnya itu diserahkan kepada Allah, wa hadha huwa mahallu syahid, dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak meniatkan at-taqarrub wal ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yuslim wajhah, al-wajh di sini maknanya adalah at-tawajjuh, yaitu al-qasdu an-niyah, dia menyerahkan seluruh niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan Allah, tidak meniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, wa huwa muhsin. Yang kedua, dia pun berbuat ihsan, yakni beramal sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-ihsan, sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka barulah orang-orang seperti ini yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah orang-orang yang bertamasuk dan berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, kalimat la ilaha illallah. Mafhumnya, orang yang tidak bertauhid kepada Allah, tidak menyerahkan niatnya semata-mata kepada Allah, meniatkan selain Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima al-khamis, al-ikhlasul munafi lisyirik. Yang kelima adalah keikhlasan yang dimana sikap keikhlasan ini menafikan kesyirikan. Yakni ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib ikhlas. Ketika dia mengucapkannya, niatnya betul-betul untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Niatnya betul-betul untuk masuk Islam. Niatnya betul-betul untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ijban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia mencari dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk neraka melahap dan membakar orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak semata-mata seperti itu saja, ada ketentuannya. Dikasih tambahan penjelasan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia menginginkan dengan kalimat tadi, dengan apa yang dia ucapkan, dia menginginkan wajah Allah. Artinya dia ikhlas. Ketika dia mengucapkan hadhil kalimah al-azimah, dia niatnya untuk semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata memang betul-betul masuk Islam. Ingin mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan syartul ikhlas. Syartul al-ikhlas. Dan di dalam hadis ini pula disebutkan bahwasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui sebagaimana ini telah sering kita jelaskan, diharamkannya seseorang dari neraka itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tahrimud dukhul. Yang kedua tahrim al-khulud. Tahrimud dukhul yakni diharamkan untuk masuk. Orang tidak akan masuk dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berlaku bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, begitu pula meninggalkan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la syak, seorang yang betul-betul berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada, begitu pula meninggalkan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, dia diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna tahrimud dukhul. Betul-betul diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana telah kita pelajari di dalam kitab Tauhid, sebagian umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka ada yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab, tanpa dihisab, melalui proses hisab, perhitungan amal, begitu pula walad dukhul. Yani tanpa dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak tersentuh oleh adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzali tahrimu ad-dukhul, tahrimu al-khulud. Yang kedua adalah tahrimul khulud, yang diharamkan untuk kekal di situ selama-lamanya. Artinya bisa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak akan kekal di situ. Karena seorang yang selama di dalam kalbunya ada tauhid, maka dia mendapatkan jaminan untuk tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Dan yang seperti ini berlaku bagi orang-orang muwahhid al-asi, orang yang bertauhid namun terjatuh di dalam kemaksiatan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Maka seorang muwahhid terkadang mereka terjatuh di dalam kemaksiatan atau melalaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih mukmin, di dalam kalbunya masih ada iman, di dalam kalbunya masih terdapat tauhid dan tidak sampai pada batasan mengeluarkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tadi dari al-Islam, al-iman. Wa innama huwal 'asi, dia hanya sebatas pelaku maksiat tapi dia bertauhid. Maka orang-orang seperti ini pada yaumul qiyamah apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ahlu tauhid ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Namun Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengeluarkan mereka, pasti akan mengeluarkan mereka. Wa ma'aluhum ila al-jannah, dan tempat kembali mereka tetap ke dalam surga karena masih ada keimanan di dalam kalbu mereka. Mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebagai bentuk penebusan dosa. Sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka dengan api neraka. Sebagaimana emas untuk dimurnikan itu harus dibakar dulu. Maka begitu pula seorang yang mereka tercampuri dengan kotoran-kotoran dosa agar dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak diampuni oleh Allah, mereka pada yaumul qiyamah dibakar dan dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, namun Allah pasti akan mengeluarkan kaum ini yang masuk dalam neraka, mereka akan dikeluarkan dan tetap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini dan yang semisalnya jangan kita gunakan sebagai dalil dan pembenaran bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan bermudah-mudahan di dalam melaksanakan dosa atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebagian orang mengatakan, ah, tidak apa-apa yang penting bertauhid, tidak apa-apa yang penting beriman. Padahal dia tidak merasakan perintah-perintah Allah, meninggalkan kewajibannya, terjatuh di dalam al-ma'asi dengan anggapan yang penting mukmin, yang penting Islam, yang penting mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian dia bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan. Makanya seperti ini umbah, ini bisa bahaya, mengancam jiwanya, bisa saja dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah. Atau ucapan sebagian orang yang semisal dengan ini, mereka mengucapkan sudah apa-apa nakal, yang penting sholatnya jangan ditinggalkan. Artinya mempersilahkan, membolehkan untuk melakukan apapun dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, yang penting jangan meninggalkan sholat. Naam, yang meninggalkan sholat ini tidak boleh, wajib untuk kita selalu mengasuh untuk seorang tidak meninggalkan sholatnya. Tapi dengan ucapan nakal tidak apa-apa, beling tidak apa-apa, tapi jangan lupa sholat. Ini ucapan yang fi syai' minal haq wa fi syai' minal batin. Ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Benarnya ada hasungan untuk melaksanakan sholat, tapi salahnya ketika dia membiarkan untuk seorang itu melakukan kemaksiatan dengan alasan dah tidak apa-apa nakal. Dan yang dimaksud dengan kenakalan di sini adalah melakukan al-ma'asi, ya, kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya melakukan al-ma'asi. Terkadang sebagian orang tua seperti itu. Bahkan yang tepat tetap yang namanya orang tua menegur, yang namanya orang tua memiliki tanggung jawab bagaimana mendidik, bagaimana membina, bagaimana membimbing anaknya ketika melakukan berbagai pelanggaran syar'i untuk diluruskan, untuk dinasihati, untuk diarahkan, untuk diingatkan dan disikapi dengan sesuai sikap yang syar'i. Bagaimana bimbingan agama membimbingkan apabila bisa awalnya dengan lembut, dengan lembut. Ketika butuh ketegasan, ketegasan. Nah, sehingga tidak melulu harus dengan kelembutan. Begitu pula tidak harus terus-menerus dengan sikap kekasaran, tapi baina wa bain, antara sikap lembut dengan kasar atau tegas. Terkadang butuh dengan yang namanya kelembutan, wa hadha wal asal, dan ini hukum asalnya. Namun terkadang dalam beberapa kondisi harus tegas. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Asyaratul tsalits, syarat yang ke-6 dari syurutu la ilaha illallah adalah as-sidqu al-munafi lil-kidzib, yakni dipersyaratkan untuk jujur di dalam mengucapkannya, dan sikap ini menafikan kedustaan. Artinya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia dipersyaratkan dan diharuskan jujur di dalam mengucapkannya. Artinya, apa yang dia ucapkan memang sesuai dengan kondisi kalbunya. Apa yang dia ucapkan ketika dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah pengungkapan dari apa yang terdapat di dalam kalbunya. Memang di dalam kalbunya pun meyakini seperti itu. Maka harus jujur. Adapun orang-orang yang dusta di dalam pengucapannya, mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, tapi di dalam kalbunya mengkufri hal tersebut, tidak beriman kepadanya, bahkan membencinya. Maka yang seperti ini sekali lagi seperti orang-orang munafikin, tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin yuradi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai 10. Di antara orang-orang, di antara manusia, ada yang mereka mengucapkan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumini, namun mereka itu pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan beriman, masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah, namun dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya mereka bukan mukmin. Mereka tidak beriman pada hakikatnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka berusaha menipu, membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang mukmin, yaitu dengan mereka menampakkan keislaman, keimanan secara zahir, namun di dalam kalbu mereka yubtinunal kufra, menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kebencian kepada al-Islam wal muslimin. Mereka seakan-akan dengan hal yang seperti ini, mereka bisa membuat makar, masuk ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi. Dengan anggapan, dengan cara yang seperti ini, mereka bisa menyelamatkan diri mereka yang pertama, begitu pula bisa menghancurkan Islam dari dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya khida' yang seperti ini, penipuan yang seperti ini, makar yang seperti ini tidak akan bermanfaat. Tidak akan sama sekali menghancurkan Islam wal muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjamin keberadaan Islam yang sahih. Walaupun pada setiap zaman terkadang yang namanya Islam yang sahih itu fihi ghurbah, bisa terasing, bisa sangat terkucil, sangat tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu muncul dengan keterasingan. Pada awal-awalnya Islam muncul secara asing, aneh dianggapnya. "Wa sayaudu ghariban." Dan pada akhir zaman pun akan kembali menjadi asing. Dan yang dimaksud di sini bukan semata-mata Islam dengan pelabelan Islam, tapi Islam yang sahih sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan. Orang-orang yang menganggap diri mereka muslimun atau mereka mengklaim dirinya mereka muslim kathir, banyak. Tapi Islam yang sahih sangat sedikit sekali. Orang-orang yang bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengamalkan dan mengajarkan ajaran tauhid wa sunnah, menghidupkan manhajus salaf yang itu merupakan Islam. Sebagaimana kata Imam An-Nabawi rahimallahu taala, "Al-Islamu huwa sunnah was-sunnatu hiyal Islam." Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Artinya, orang-orang ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang betul-betul menyuarakan Islam yang benar, Islam yang betul-betul murni. Bukan Islam semata-mata label penamaan. Nah, kita kembali ke dalam ayat, maka orang-orang munafikin mereka menganggap bahwasanya dengan mereka masuk ke dalam Islam secara zahir, mereka bisa menghancurkan Islam dari dalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala membantah, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Dan tidaklah yang mereka tipu, yang mereka makar kecuali diri mereka sendiri. Mereka menganggap mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin. Tapi yang mereka tipu diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala ya'lamul ghaib. Allah mengetahui segala sesuatu. Rencana orang-orang kufar, rencana orang-orang munafikin untuk menghancurkan Islam dan muslimin, Allah Maha tahu. Maka makar mereka akan dibalas dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala bil asyad, dengan yang lebih kuat. Nah, wayamkuruna wayamkurullah. Mereka berusaha membuat makar orang-orang kufar, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, berusaha menghancurkan Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala juga akan membuat makar kepada mereka. Justru makar mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wallahu khairul makirin. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa mereka itu menjadi munafik, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bisa mengamalkannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam kalbu mereka itu terdapat penyakit, yakni penyakit hati, penyakit syubhat. Fazadahumullahu marad. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit untuk mereka. Maka dari ayat ini bisa kita petik faedah bahwasanya yang namanya sebuah penyimpangan, sebuah kesesatan, sebuah kemaksiatan akan melahirkan dan mengajak kepada penyimpangan serta kemaksiatan yang lainnya ketika tidak segera diobati, ketika tidak segera bertaubat, ketika seorang terjatuh di dalam kesalahan, penyimpangan, namun dia tidak segera memperbaiki dirinya. Dia membiarkan penyakit ini bercokol di dalam hatinya. Maka di antara ukubahnya, di antara bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan kesesatannya. Kesesatannya tidak akan berhenti sampai situ. Dia akan terus semakin sesat, sesat, sesat dan sesat. Sebagaimana di dalam ayat ini, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam kalbu mereka terdapat penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka penyakit lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang, menjadikan seorang itu menyimpang, itu di antara sebabnya adalah dengan sikap dia sendiri. Karena dia yang pertama kali tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima al-haq, maka dengan sebab sikapnya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia semakin jauh. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami balikkan hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalbunya terbalik. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak menurut cara pandangnya. Wa basarahum, begitu pula Allah balikkan cara pandangnya. Allah balikkan matanya. Dia melihat sesuatu yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Dia akan membenci kebenaran dan mencintai serta menyukai al-batil. Kenapa? Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Karena mereka tidak mau beriman kepada kebenaran tersebut ketika awal kali disampaikan kepada mereka. Jadi karena mereka menolak, mereka tidak mau menerima dan tunduk, maka di antara ukubahnya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka disampaikan kepada mereka al-haq, nasihat kebenaran, tidak mau menerima, maka waliyatu billah, di antara hukumannya Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Nah, maka ini di antara penyakit yang besar. Para ulama berdalil, dan di antaranya pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Fadlul Islam menyebutkan sebuah bab khusus, yaitu bab innallaha hajaza anil mubtadi' at-taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menutup pintu taubat bagi seorang pelaku ahli bid'ah. Artinya, seorang yang terjatuh di dalam penyimpangan kebid'ahan, apabila dia tidak segera bertaubat, membersihkan dirinya, segera rujuk, tapi huwaya tamada, dia terus-menerus, maka di antara bentuk ukubahnya, di antara bentuk balasan dari Allah, Allah tutup pintu taubatnya. Allah akan persulit dia untuk taubat. Maka semakin lama dia tidak segera rujuk, maka semakin sulit dan semakin berat dia untuk bertaubat. Para ulama berdalil dengan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan orang-orang khawarij, di mana orang-orang khawarij disifati oleh Rasulullah SAW yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar-ramiyah thumma la ya'uduna ilayhi yakhrujun thumma la ya'uduna ilayhi. Mereka itu ibarat keluar dari Islam, menyimpang orang-orang khawarij, kama yamruqu as-sahmu minar-ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan, karena saking kencang kuatnya dan lesatnya panah tadi sampai tembus, keluarnya itu selain dengan kuat dan cepat. Ini penyimpangannya orang-orang khawarij. Orang khawarij itu artinya, kata Rasulullah SAW, mereka itu menyimpangnya itu tidak perlahan, sedikit-sedikit tambah menyimpang, tambah menyimpang. Tidak, menyimpangnya itu cepat sekali. Menyimpangnya pun sangat kuat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ثُمَّ لَا يَعُودُنَا إِلَيْهِ, dan mereka tidak akan kembali. Artinya kalau mereka sudah menyimpang jauh, kecil kemungkinan untuk mereka kembali. Pernah salah seorang salaf, ketika disampaikan kepadanya ada seorang orang ahlul bid'ah, dia bertobat dari sebuah pemikiran sesat, maka sang imam tadi, saya ingat ana kalau tidak salah, kalau tidak Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, tapi bisa dirujuk, Maka ketika disampaikan kepadanya bahwasanya si fulan yang terkenal dengan pemikiran sesat, dia tobat, dia rujuk. Maka tidak langsung serta-merta diterima. Lo jangan, dalam bahasa kita, husnudzon dulu. Coba perhatikan kemana dia itu berpindah pemikirannya. Mungkin dia tidak berpikiran seperti ini, tapi dia akan berpindah dari pemikiran sesat yang lainnya. Mungkin dari pemikiran sesat ini dia rujuk, dia tobat. Tapi akan dia berpindah kepada pemikiran sesat yang lainnya. Sehingga jangan terlalu cepat mengklaim bahwasanya oh dia sudah rujuk, dia sudah tobat, dia sudah khair. Nah, kemudian beliau berdalil dengan hadis Rasulullah SAW tentang khawarij. Bahwasanya ketika orang-orang khawarij itu keluar dari agama dengan cepat, dengan melesat, maka mereka tidak akan kembali. Kata para ulama, maknanya adalah la yuwaffaq ila taubah. Artinya mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taubat. La yuwaffaq ila taubah. Nah. Maka orang-orang yang terjatuh di dalam penyimpangan apabila tidak segera mereka memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, rujuk, ketika sampai kepada mereka al-haq, mereka justru mencari pendalihan yang lain, mencari pembenaran yang lain, maka orang-orang seperti ini sudah alamat susah taubatnya. Kalau sudah disampaikan nasihat sekali, dua kali, malah dia semakin menjadi-jadi, cari pembenaran, cari dalih-dalih yang bisa menguatkan dirinya, padahal perbuatannya menyimpang sesat. Nah, maka orang-orang seperti ini susah taubatnya. Berbeda dengan orang yang jahil, terjatuh di dalam penyimpangan karena dia tidak tahu, pikirannya yaitu memang yang benar pada awal kali pertama, tapi ketika dia semakin belajar, semakin mendalami, oh ternyata ini salah. Orang yang seperti ini mudah sekali untuk rujuk dan taubat apabila sebab penyimpangannya adalah kejahilan. Ketika dia dijelaskan, dia tidak tahu, oh ternyata salah, ternyata menyimpang, kemudian dia rujuk. Tapi ketika seorang itu sebab penyimpangannya memang sudah hawa nafsu, karena memang dia ketika dinasihati itu semakin menjadi-jadi, maka orang yang seperti ini susah taubatnya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah melanjutkan, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka, yakni orang-orang munafikin yang melakukan makar terhadap Islam, mereka mendapatkan azab yang pedih disebabkan sikap dusta mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa mereka yang mengucapkan amanna billahi wal yaumil akhir, mereka tetap mendapatkan adzabun alim, mendapatkan adab yang sangat pedih. Allah sebutkan bima kanu yakdzibun, karena sikap dusta mereka. Mereka tidak jujur di dalam mengatakan amanna billah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah, tidak jujur, tapi dusta. Menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan bagi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dipersyaratkan padanya syartus sidq, jujur. Yani apa yang dia ucapkan memang dari hati, apa yang dia ucapkan memang itu tulus dari kalbunya, merupakan pengungkapan dari apa yang terdapat di dalam hatinya. Nah, itu maksud dari as-sidqu. Dan dari sini pula ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, pentingnya untuk kita menanamkan sikap kejujuran dalam setiap perkara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa, Allah juga memerintahkan secara khusus perintah jujur. Menunjukkan bahwasanya perangai jujur, menjadi seorang yang jujur, bukan pendusta, adalah termasuk perangai yang paling besar. Ditekankan padahal yang namanya kejujuran itu termasuk ketakwaan, tapi kenapa disebutkan secara khusus menunjukkan bahwasanya yang namanya kejujuran lahu ahamiyah, memang penting, termasuk akhlak yang paling utama dan paling besar. Nah, sampai-sampai kata para ulama Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, al-mu'min la yakdhib, seorang mu'min itu tidak berdusta. Nah, jujur ucapannya ketika dia mengucapkan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya sesuai dengan kalbunya, lisannya sesuai dengan amalannya. Ini yang disebut dengan jujur. Namun ketika dia mengucapkan saya rujuk, saya bertobat dari kesalahan-kesalahan saya bersama orang-orang berilmu, tapi di dalam amalannya, prakteknya, amaliyahnya tidak mencerminkan bahwasanya dia bersama bimbingan orang-orang yang berilmu, melakukan makar. Maka yang seperti ini barakallahu fikum bukanlah perangai orang jujur. Dan yang namanya kejujuran itu walaupun berat pada awalnya, tapi akibatuhu hamidah, akhirnya atau endingnya baik. Tapi ketika yang namanya seorang itu dusta, walaupun pada awalnya menyelamatkan, namun pada akhirnya menghancurkan. Nasallahu salamah wal afiyah. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Thank you.